السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, enggak bisa kita kalkulasikan. Di mana ada langkah kaki kita, di situ ada nikmat Allah. Di mana ada detakan dan detupan jantung kita, dan di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, itu menyatakan dan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan setiap pagi beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah. Maka selalu minta itu, hadirin. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga la ilaha illallah, jaga iman dan tauhid kita kepada Allah, lalu semangat mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat dan salam hadirin kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi tanya jawab dengan segala keterbatasan kita, karena sudah beberapa kajian kita tidak ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan mendengar nasihat singkat dari ulama-ulama kita. Kali ini dari Asy-Syaikhul Imam Burhanuddin rahimahullahu taala, ketika beliau menyampaikan dalam bait syair beliau, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al quburi quburu wa inna mura'an lam yahya bil ilmi mayyitun fa laysa lahu hina nushuri nushuru. Para ulama kita menyampaikan, sesungguhnya kebodohan itu adalah kematian bagi orangnya sebelum kematian yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya itu kebodohan itu kematian bagi kita sebelum kematian kita sesungguhnya. Jadi sesungguhnya kebodohan itu kematian bagi seseorang sebelum kematiannya yang sesungguhnya. Fa'ajisamuhum qablal kuburi kuburi. Maka tubuh atau jasadnya orang-orang yang bodoh itu adalah kuburan sebelum kuburan sesungguhnya. Jadi ketika ruh yang atau jiwa yang bodoh itu berada dalam sebuah atau masuk ke dalam sebuah tubuh yang bodoh, itu kayak masuk ke kuburan. Jadi kuburan sebelum kuburan. Wa inna mura'an lam yahya bil ilmi mayyitun falaysa lahu hina nushuri nushuru. Dan seseorang itu, atau sesungguhnya seseorang yang hidup tanpa ilmu, jadi yang hidup tanpa ilmu itu sesungguhnya dia itu mayit hadirin. punya kebangkitan ketika hari kebangkitan. Artinya mayit di dunia dan nanti jadi, dan jadi udah gak punya kehidupan di dunia dan gak punya kehidupan nanti di akhirat, karena dia diancam diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia sampai melakukan kesyirikan, syirik besar. Itu hadirin, karena dia gak belajar, jatuh ke kufuran, kufur besar karena dia tidak belajar. Jadi hadirin Allah muliakan, gak heran ulama kita tuh menyampaikan bahwa ilmu itu kehidupan. Udah sesimpel itulah. Dan kebodohan itu kematian sebelum kematian. Kita ulangi lagi ya, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu. Wa inna mar'an lam yahya bil ilmi mayyitun fa laysa lahu hinan nushuri nushuru. Sesungguhnya apa, kebodohan itu atau dalam kebodohan itu adalah kematian bagi seseorang sebelum kematian yang sesungguhnya, dan jisimnya, jasadnya, tubuhnya adalah kuburan sebelum masuk ke kuburan sesungguhnya. Dan sesungguhnya seseorang yang hidup tanpa ilmu, yang tidak hidup dengan ilmu atau hidup tanpa ilmu, itu adalah seorang mayit dan dia tidak punya kebangkitan di hari kebangkitan. Jadi dia akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Saking sengsaranya seperti dia gak punya kehidupan. Kan gitu ya. Makanya ingat kalimat-kalimat orang-orang yang sedang terpuruk, sedang down, sedang depresi misalnya, atau sedang stres, kalimatnya apa? Kehidupanku sudah hancur sekarang, gitu ya. Pernah dengar nggak hadir kalimat begitu? Kehidupanku sudah hancur, aku udah nggak punya kehidupan lagi. Hah? Pernah dengar kalimat itu? Hah? Pernah dengar dari siapa? Ya lisan saya sendiri Pak Ustadz, gitu. Jadi yang hancur tuh kita. Baru minggu lalu saya ngomong begitu. Jadi orang tuh yang merasa dia masih hidup, tapi ketika dia terpuruk, dia bermasalah, udah hancur semua nih, hidupku sudah hancur. Kan kita bilang hancur dari mana Mas, Mbak? Hancur dari mana Mbak? Rumah masih punya, duit masih banyak di tabungan, itu barang-barang branded sama fancy itu masih dipakai. Tapi mereka merasa diri hidup mereka itu hancur. Nah itu kenapa? Karena hidupnya tidak hidup dengan ilmu. Karena hidupnya itu nggak pakai ilmu. Akhirnya pakai hawa nafsu, pakai perasaan, pakai logika pribadi. Kalau logika sehat yang dibangun di atas ilmu nggak masalah. Tapi ini logika pribadi aja. Hidupnya tuh pakai pengalaman. Kalau pengalamannya bagus dan dia bisa mengambil hikmah dari pengalamannya, banyak orang kan main ngasal aja. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan. Maka pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengkaji kitab para ulama, pentingnya kita membahas Riyadhus Shalihin. Dan simple aja, misalnya kita kajian Riyadhus Shalihin atau buku-buku para ulama yang lain, ini nih kehidupan, kehidupan. Makanya sebuah lucu, ada orang mengatakan, aduh saya tuh pengen ikut kajian Ustaz, tapi saya nih gak ada waktu, sibuk banget. Tuh Anda kalau gak punya waktu belajar, berarti hidup Anda tanpa ilmu. Sibuk apaan? Karena gak ada kehidupan pada sejatinya, kok sibuk gitu loh. Kata Allah itu bukan kehidupan. Hidup tanpa ilmu itu bukan kehidupan. Dia akan sengsara di dunia, dan nanti kalau dibangkitkan dia sengsara lagi di akhirat. Kan Allah butakan, masih ingat kan? Itulah. Surat apa? Surat Thaha kan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ayat berapa itu? 124 ya. Surat Thaha. Barang siapa yang berpaling dari ilmu peringatan dan mengingatku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Hidup yang sengsara. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى. Dan nanti kita akan bangkitkan dan kumpulkan dia dalam kondisi buta. Gitu. Di dunia gak punya kehidupan, sengsara, berantakan, sempit. Dan di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Itu hal yang perlu kita tanamkan hadirin. Jadi makanya gak punya kehidupan. Makanya udah kita buat simpel, ilmu itu kehidupan, kebodohan itu kematian sebelum kematian. Itu kaidah para ulama. Dan selalu ingat terus, ingat terus, ilmu itu kehidupan dan kebodohan adalah kematian sebelum kematian. Makanya itu banyak orang yang gak punya ilmu atau punya ilmu gak diamalin, hidupnya seperti mayit hadirin. Gak ada karya, gak produktif, gak ngapa-ngapain. Hidup 3 hari 3 malam hanya manteng di ruang tamu gitu loh, gak ngapa-ngapain. Itu kan kayak mayit, gak ngapa-ngapain, nonton gini aja. Beda orang yang punya kehidupan, nanti sibuk sana, terus sibuk sini, bermanfaat bagi orang, ibadah, sujud, nanti bantu orang, nanti baca Quran, nanti sibuk lagi sana. Ah, itu baru kehidupan. Ya kalau kehidupan cuma di atas kasur, tanpa ada uzur tentu saja. Tanpa ada uzur. Ya benar, emang itu kayak orang mati hadirin. Jadi ini yang perlu ditanamkan, hidup. Dan bukan hanya ikut kajian loh hadirin, tapi kita harus hidup dengan ilmu. Makanya ini wa in mura'an lam yahya bil ilmi mayyitun falaysa lahu hinan nushuri nushuru. Dan seseorang yang tidak hidup dengan ilmu atau hidupnya tanpa ilmu itu seperti mayit. Jadi kalau kita ikut kajian nih, misalnya kita ikut Radio Solihin, tapi udah sampai Radio Solihin udah gak punya hubungan lagi dengan ilmu, gak diamalin ilmunya, gak diterapin ilmunya, maka itu berarti kita hidup satu hari itu cuman satu jam gitu aja. Jadi satu hari hidupnya cuma sejam, yang lain udah gak jelas tuh hidup kayak apa. Tapi kalau oke, kita belajar Radio Solihin satu jam, lalu saat yang satu jam ini itu kalau berusaha diamalin, itu bukan 24 jam tuh hadirin, itu bisa 3 pekan baru bisa berjuang, jatuh berjuang lagi gitu. Coba kalau kita itu misalnya contoh bab ikhlas, kita ngaji Radio Solihin 50 menit atau 1 jam, emangnya abis itu kita langsung bisa ikhlas? Illa man rahimah rabbuh. Kecuali benar-benar dirahmati Allah. Kita kan butuh proses. Nah, proses itu jungkir balik dulu, babak belur dulu selama 1 bulan. Tapi 1 bulan itu ada kehidupan gitu loh. Karena berjuang kita, ada kehidupan. Bab sabar gitu. Wasabru dhiya, dan sabar itu ya, cahaya yang panas. Itu kita mungkin amalkannya tuh 3 pekan. Iya benar ya, sabar tuh. Tapi ada kehidupan dan disitulah kebahagiaan. Itu hal yang harus selalu ditambah. Beda kan hidup dengan gairah tuh, beda hadirin. Hidup dengan gairah itu beda. Dan Allah memberikan hal tersebut. pesimis, aduh dada yang lemas, apa kehidupan kayak gitu. Dan ini bukan tentang uang, bisa jadi punya gairah, tapi gak punya duit, tapi semangat dia, gak punya uang. Saya jadi baru di PHK deh. Diputus kontrak. Tapi karena hidupnya dengan ilmu, ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang ridho, ilmu tentang sabar, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuh semangat dia. Itu hadirin. Ilmu kita baru bahas beberapa hadis di saya harus apa urus keluarga orang. Ah itu kan. Semangat jadi. Setelah saya ngurus keluarga sendiri, saya harus ngurus keluarga orang. Maksudnya bukan kepo ngeribetin orang atau pengen tahu urusan orang, bukan, tapi ngebantu gitu. Sebagaimana kita bahas. Tak jadi kan gairah, harus ke sana. Mau ngapain? Mau ngurusin ini. Akhir satu hari itu sibuk kita. Dan bahagia, tenang, nyaman karena ngurusin itu. Kan katanya mengurus dengan baik. Nah dia lagi, nah orang ini lagi ibadah, lagi beramal soleh, lagi pergi ke sana ngebantu orang, saya harus ngurus keluarganya. Oh keluarganya butuh ini, saya nyari dulu. Nah itu ada kehidupan, bahagia kita. Tapi ada pun hidup tuh megang remote aja hadirin. Gitu. Bahagia gak sih? Kalau hidup cuman tiap jam habisin pegang remote. Enggak. Itu remote TV, gimana kalau remote AC hadirin? Itu lebih sengsara lagi tuh hidup sepanjang hari pegang remote AC. Aduh. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oke, saya rasa cukup. Kita buka sesi tanya jawab sekali lagi. Untuk hadits-hadits yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasohbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah merahmati dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk ustaz, keluarga, juga kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jika seorang istri maksimal dalam melayani suaminya, apakah ini termasuk jihad di jalan Allah bagi seorang wanita? Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kalau secara teks ya, teks yang dikatakan Nabi jihadnya seorang wanita itu haji. Kata Nabi SAW ketika hadis Aisyah, jihadun la kitala fi, jihad yang tidak ada peperangan dan kontak senjata, itu haji bagi wanita. Nah, adapun apakah istri yang melayani suaminya mendapat pahala berjihad di jalan Allah bagi wanita? Yang pertama, hadirin Allah muliakan, itu tanda istri yang salehah. Dan jika istri bisa membuat suami ridho, maka surga bagi dia biiznillah, setelah iman dan tauhidnya benar. Makanya kan kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu, karena sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Jadi hadirin Allah muliakan, suami kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Suami kita adalah pintu menuju surga atau pintu menuju neraka. Kalau suami kita ridho, tentu saja di atas ketaatan ya, itu surga. Kalau suami kita gak ridho, maka itu neraka. Sekali lagi, jika ini berkaitan kata, adapun kalau suaminya ridho, istrinya bermaksiat, buka aurat, itu konteksnya beda lagi. Dan hadith Hindun hadirin, hadis Tirmidzi, ketika Nabi SAW bersabda, ayu mamru'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalat al jannah. Setiap wanita yang wafat dalam kondisi suaminya ridho, maka dia masuk surga. So, istri yang wafat dalam kondisi suaminya ridho sama dia, dan sesaja imannya benar, tauhidnya benar, gak melakukan kesyirikan, syirkul akbar, maka insya Allah dia masuk surga. Terus hadirin, ketika, apalagi ketika suaminya hidupnya itu, hidup suaminya itu diisi dengan aktivitas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suaminya berdakwah atau menjadi bagian dari dakwah. Suaminya guru. Suaminya seorang ustaz. Suaminya ngebantu orang, sibuk ngurusin orang-orang susah, anak-anak yatim. Yang otomatis benar-benar menyedot energi, tenaga, perhatian dan fisik. Lalu sang istri berusaha mensupport suaminya dengan melayani dengan maksimal. Mungkin istrinya gak terlibat, mungkin, tapi dengan memberikan sakinah ketika suaminya pulang, memberikan kenyamanan, ketenangan, berkhidmat, buat suaminya tersenyum, lalu bahagia, terus berusaha jangan sampai suamiku marah, jangan sampai suamiku tuh kepikiran, suami udah capek di luar, beliau udah bantu orang, beliau udah ngurus orang, beliau udah mensupport orang, banyak tantangan di luar, di rumah beliau tuh harus benar-benar baiti jannati gitu, benar-benar sebagaimana firman Allah litaskunu ilaiha, agar seorang suami itu hidup tenang bersama istrinya, sampai-sampai saya nggak akan saya harus keep gitu, jangan sampai suami saya melihat raut muka saya atau gestur saya sedih, nanti jadi kepikiran, atau lagi ada masalah, pokoknya depan suami saya akan tampil all out, saya akan misalnya pendam masalah saya selesaikan jika saya bisa, tapi jangan sampai terlihat, kecuali kalau gak bisa ya. Maka dan dengan itu suami menjadi terbantu, tersupport, fokusnya tertuju untuk banyak hal, karena di rumah udah clear, di rumah sudah gak ada isu, di rumah udah nyaman. Oh, itu istri akan dapat pahala dari apa yang dilakukan suami di luar hadirin, dari amal saleh. Istri dapat pahalanya juga, kan ngurusin. Pokoknya kamu fokus aja apa, melakukan amal dan membuat karya sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya, mas. Anak-anak urusan aku, misalnya gitu. Kamu gak usah mikir lagi. Pokoknya kalau pulang kamu tinggal main sama anak-anak, tinggal edukasi, tinggal kasih arahan, pengkondisian segala macam serahkan kepada Allah, lalu kepada aku insya Allah. Gitu. Ya udah gak ada, mas tadi soalnya aku tuh udah capek ngurusin anak yang paling tua tuh, mas. Masa hari ini dia kecebur lagi, ini udah ke 127 kali. Nah kayak gitu-gitu gak usah diceritain, ini wajar lah anak kecil kecebur. Jadi udah pokoknya pulang tuh udah tenang, nyaman, istirahat untuk energi hari esok. Ah, itu istri yang kayak begitu itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan suami. Itu pahalanya gede banget. Kan gitu kan. Masih ingat kisah Ummu Sulaim hadirin? Kan begitu. Gimana suaminya? Suami beliau itu tenang, tidur dulu dan seterusnya. Ah, itu yang harus kita tanamkan. Itu yang harus kita tanamkan. Dan kita harus berusaha jadi wanita seperti itu. Allah Ta'ala bisa. Jadi pahalanya besar. Itu fisabilillah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat muslim. Terus juga mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan berkah kepada Ustadz, keluarga, dan tim. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya, apakah ada prioritas orang-orang yang harus kita tolong, terutama dalam hal finansial? Misalnya kami sangat ingin mensupport Ustadz di lingkungan kami. Namun di sisi lain, anggota keluarga kami yang lain juga butuh support ekonomi juga. Lalu apakah kalau kami tidak menolong salah satunya dihukumi berdosa? Syukran wa jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ada Ustadz di lingkungan kita, jadi ini kan bahasa lingkungannya, dan Ustadz itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar, dan itu diajarkan dengan konsep pemahaman para sahabat Nabi, para ulama, imam-imam kita, diantaranya imam yang empat dan seterusnya. Jadi diajarkan dengan referensi literasi yang baik, menjelaskan misalnya keterangan Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain. Ini apalagi di lingkungan ya, itu kalau bisa kita punya kehidupan dengan beliau. Gitu, punya, bukan hanya ngaji sama beliau, punya kehidupan dengan beliau. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, annasu bi syuyukhihim, manusia itu hidup dengan gurunya. Ini udah di lingkungan, mau cari apa lagi? Yang gurunya jauh dari lingkungannya, ulama suruh kita kejar gitu. Kejar. Walaupun jauh, kejar. Manusia itu hidup dengan guru. Ulama kita tuh mengatakan kita nih harus hidup dengan ilmu, dengan guru, dan dengan teman seperjuangan, teman yang punya visi misi yang sama, teman yang ingin masuk surga, teman yang ingin berbuat baik, itu hidup. Kalau kita punya tiga unsur ini, itu baru kehidupan. Ilmu, guru, teman. Nah itu. Nah, itu baru kehidupan. Teman yang tulus, yang ikhlas, bukan yang oportunis. Teman yang berjuang bareng untuk cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau ada ustaz di lingkungan itu bukan hanya support hadirin, itu harus hidup bareng beliau. Itu menjadi bagian dari perjuangan guru kita. Harus jadi bagian, rugi kita, pahalanya hilang nanti. Ini kesempatan besar. Itu hadirin yang mulia. Dan ustaz di lingkungan kita itu berarti kan punya dua hak. Hak ilmu dan hak tetangga hadirin. Hak tetangga. Itu. Itu poinnya. Wong orang kafir aja punya hak tetangga, hadir. Kita harus berbuat baik. Harus berbuat baik karena itu tetangga. Itu ini apalagi ustadz atau guru kita. Oh, rugi kalau kita enggak maksimal. Rugi kalau kita enggak menjadi bagian dari perjuangan dan kebersamaan, dan yang rugi kita. Yang rugi kita. Guru kita mungkin jamahnya banyak gitu. Kita enggak memanfaatkan maksimal. Jamaah yang lain atau murid yang lain akan memaksimalkan peluangnya itu, kita yang dapat pahala. Dan susah loh, susah dapat kesempatan itu, susah. Ada guru atau ustadz di dekat rumah kita itu susah, maksimalkan. Terus yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, tapi bukan berarti kita melupakan keluarga. Tapi dibagi-bagilah, gitulah. Dibagi-bagi. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-jam'u awla min at-tarjih in amkan. Menggabungkan dua dalil lebih diprioritaskan, didahulukan dibanding memilah-milih. Mengambil satu dalil ini dan meninggalkan dalil yang lain. Walaupun kaidah ini dalam ilmu usul fikih berbicara tentang kaidah tarjih ya. Apa tuh tarjih? Nanti ajalah kita bahas masalah gitu-gituan. Tapi intinya kita ambil makna umumnya gitu. Wisdomnya kita ambil. Jadi menggabungkan dua amal soleh, dua dalil, itu kan lebih dikedepankan dibanding hanya ngambil satu dalil dan lo meninggalkan dalil yang lain. Membantu keluarga ada dalilnya, amal soleh. Menjadi bagian dari perjuangan guru kita, ustadz kita, itu juga ada dalilnya. Dan bahkan kan para ulama seperti Imam Nawawi dan yang mengatakan ustadz atau guru itu kan orang tua ruh, sebagaimana ayah ibu kita orang tua nasab. Jadi ustadz dan guru kita tuh orang tua ruh, orang tua bagi ruh kita. Karena kalau gak ada guru, gak ada ustadz, gak ada ahli ilmu, mati ruh kita, hadirin. Jadi bukan hanya sekedar aku udah bantu itu guru aku, oh, bukan begitu. Kita ini menjadi bagian, bukan merasa berjasa. Dan sikapnya beliau-beliau itu sebagai orang tua ruh kita, orang tua. Orang tua itu harus kita perhatiin, harus kita jaga gitu loh. Harus kita urus gitu, hadirin. Kata Imam Ahmad, fa idza dhahaba syuyukh fa ayyul 'aishu. Kalau guru kalian meninggal atau pergi, lalu kalian mau hidup bagaimana gitu. Kalau guru kalian meninggal atau pergi, gimana kalian hidup, kata Imam Ahmad? Gimana kalian hidup? Kayak mumpung masih ada, mumpung Allah kasih umur buat guru kita, dan mumpung kita dekat sama beliau, kejar, hadirin. Oh, itu mahal, hadirin. Itu bisa satu lingkungan dengan ustadz itu guru yang benar-benar ngajak orang kepada kebaikan. Manfaatkan baik-baiklah. Jangan sampai kita kufur nikmat. Jangan sampai. Dan kalau orang tuh kufur nikmat, diazab sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Wallahu ta'ala bisawab. Bantu dua-dua, bantu dan menjadi bagian dari perjuangan. Jadi saya gak pakai kata-kata bantu, tapi usahakan kita jadi bagian dari perjuangan guru dan ustadz kita. mulut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kepada Imam Nawawi dan keluarganya yang dengan karyanya Riyadhus Shalihin telah memberikan kita ilmu syariat hingga saat yang saat kini masih kita pelajari. Amin amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Apakah Afan berkata dengan materi yang sekarang ini, saya ingin bertanya bagaimana kalau seseorang yang ditugaskan oleh perusahaan atau negara keluar kota yang jauh dan lama, apakah dapat juga diterapkan? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih. Iya bisa kita bantu. Cuman sekali lagi semua kan tergantung apa misi orang tersebut ketika jauh dari keluarga gitu loh. Apa misi atau apa yang dia lakukan atau apa alasan dia jauh dulu. Kalau tujuannya ibadah, berjuang di jalan Allah, lalu bantu orang, support orang, dakwah masuk ke pelosok misalnya, atau mengedukasi masyarakat, atau ngebantu orang-orang yang susah di sebuah tempat, mungkin buat sumur di daerah yang kesulitan air, jelas pahalanya berbeda dengan orang yang melakukan amal soleh dalam skup yang lebih kecil. Sekali lagi kita gak ngeremehin ya, tapi skup yang lebih kecil seperti menafkahi keluarga dan keluarga besar. Jadi semua dapat pahala, tapi tinggal skupnya beda-beda dan itu menentukan kadar pahalanya, dan Allah gak akan zolimin, dan Allah gak akan samakan yang besar dan yang kecil. Tapi jelas kalau memang harus demikian, apalagi kerja susah sekarang, terus dia punya keluarga, gak apa-apa kita urusi semampu kita. Gitu loh, atau anak-anaknya, anak, apalagi misalnya anak-anak dia sama anak-anak kita tuh misalnya satu sekolah atau satu les, pokoknya aku jemput ya tiap sore ya, gitu loh. Harus jemput, pulangin, kan bisa kayak gitu. Allah Ta'ala. Pokoknya pahala tuh banyak banget lah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustadz, kru dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana implementasi hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini kepada orang-orang yang butuh bantuan tapi kurang taat kepada Allah, padahal kita masih termasuk padahal dia masih termasuk keluarga kita. Misal orang ini sakit COVID hingga tak ada yang mencari nafkah untuk anak-anak, istri dan anak-anak. Apa yang kita harapkan? Apakah kita hanya bisa membantu orang yang soleh saja? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Enggak hadirin, itu bantu. Nabi SAW itu ditanya tentang sedekah yang paling afdal. Lalu Nabi menjawab, di antara sedekah yang paling afdal itu ala dzi rahimin kasyih, kepada seseorang yang punya hubungan rahim, hubungan keluarga, saudara, dan kasih yang gak baik, kalau bahasa kita tuh yang gak baik, yang gak soleh, yang nyebelin gitu loh, yang zolim. Itu salah satu sedekah terbaik. Kenapa? Karena itu menunjukkan keikhlasan. Karena ketika kita bantu dia, kemungkinan dia gak akan balas budi buat kita, gak akan membalas atau kasih kebaikan baik kalau dia misalnya zolim gitu loh. Bahkan bisa jadi kita udah kasih diomongin sama dia, kita udah bantu dijelek-jelekin sama dia, digibahin sama dia. Nah orang-orang kayak gitu kalau tetap kita bantu, kita kasih, itu menunjukkan atau itu indikator keikhlasan bagi kita gitu. Jadi luar biasanya Islam itu semuanya itu tuh ada pos-pos pahala gitu hadirin. Misalnya itu tadi, kalau kita bantu orang soleh, orang yang taat, kita dapat pahala ketaatannya. Misalnya kalau dengan itu dia bisa maksimal melakukan ketaatan. Tapi kalau kita bantu yang yang keluarga yang gak soleh, gak taat, kita mungkin gak dapat apa-apa dari aktivitas dia. Aktivitas dia gak jelas, buang-buang waktu, bahkan maksiat. Tapi kita bisa dapat dari pintu keikhlasan. Itu indikator keikhlasan. Terus yang berikutnya, dengan kita bantu mereka, semoga ini bentuk dakwah. Bentuk dakwah. Gitu loh. Orang yang lagi sakit, khususnya misalnya COVID, itu kan ego seseorang itu akan turun, hadirin. Keangkuhan seseorang, yang punya keangkuhan, gak semua ya, yang punya keangkuhan akan turun. Yang sombong tuh sombongnya akan turun drastis. Nah, itu kesempatan besar buat dakwah. Bantu, hadirin. Niatkan karena Allah. Kita berharap pahala dakwah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu poin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelumnya pokoknya jangan lepaskan pintu dakwah ini ya, apalagi keluarga besar. Itu pintu dakwah dan dakwah besar pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu dan adabnya yang insyaallah selalu menjadi penyejuk hati dan penambah iman di awal hari. Jazakallahu khair atas doa dan adabnya dan husnudzonnya, tapi tidak, saya rasa saya tidak pantas karena yang disampaikan juga itu ilmu para ulama, modalnya cuma copy paste, itu aja mungkin ada kekhilafan, ada kekurangan dan seterusnya. Jadi kita berterima kasih dan bersyukur kepada ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Jadi bukan yang berbicara, karena berbicara masih sangat jauh dan gak pantas dapat kalimat seperti ini, tapi jazakallahu khair atas husnudzonnya, baik sangkanya dan adabnya. Semoga Allah berikan rahmat kepada Imam Nawawi rahimahullah, keluarga, guru dan semua orang yang beliau cintai, amin arbal alamin. Semoga Ustaz, keluarga dan tim serta seluruh umat Islam selalu mendapatkan rahmat dalam penjaga dan kasih sayang Allah, amin arbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, izin bertanya, apakah seseorang harus melakukan 4 hal yang dikecualikan dalam surat Al-Asr agar tidak rugi? Bagaimana bila hanya melakukan hanya melakukan 1, 2, atau 3 saja? Contoh hanya beriman, beramal saleh, namun tidak menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, kita baru lepas dari kerugian kalau ngamalin 4 hal tersebut. Karena itu tadi yang disebutkan Allah itu 4. Terus kita kan udah jelaskan keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang surat ini, bahwa yang pertama kedua itu berbuat baik dan menjaga diri sendiri. Adapun yang ketiga dan keempat, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, itu untuk orang lain. Jadi kita tuh gak akan terbebas dari kerugian sampai hidup kita itu diisi dengan hal yang bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Itu produktifnya Islam itu, hadirin. Nah, dan setamun semua sesuai dengan porsinya. Kan kita nggak harus buat tablik akbar untuk mengamalkan tawasubil haq wa tawasubil sabar. Kita bisa menggunakan lingkungan terkecil kita. Kita bisa kasih nasihat kepada istri kita. Atau bisa memberikan masukan kepada suami dengan cara yang tepat. Gitu loh. Sebagaimana seseorang bicara kepada pemimpinnya. Penting kasih masukan gitu loh. Kita bisa saling jadi kasih saling nasihat dengan antara suami istri, kasih nasihat ke anak gitu loh. Bisa insyaallah, dan bukan hal yang berat gitu, enggak. Adapun kalau kita enggak mengerjakan, maka kita rugi. Tapi tinggal kerugian kan beda-beda. Orang kan kalau rugi beda-beda, ada yang ruginya 100 juta, ada yang ruginya 200 juta, ada yang ruginya 1 M. Dan begitu juga yang hanya mengamalkan 3 dengan yang hanya mengamalkan 2 sama-sama rugi, tapi ruginya beda-beda. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita memiliki saudara sekaligus tetangga, tetapi setiap hari mereka membutuhkan bantuan dari kami, baik dari segi makanan sehari-hari ataupun hal yang lain, padahal suami atau kepala keluarga tersebut dihitung masih mampu, bagaimana sikap kita kepada tetangga sekaligus saudara tersebut, Ustaz? Terima kasih. Yang pertama, kalau butuh bantuan hendaknya kita bantu, tapi kalau ini jadi sebuah habits yang buruk, kebiasaan yang buruk, berpangku tangan, ngandelin orang lain, dan kalau kita bantu akan terus mengkristal dan gak bagus buat mereka, ada baiknya kita arahkan atau kita bantu dengan cara yang lain. Kita bantu bukan dengan cara membuat mereka semakin bergantung sama makhluk, tapi mungkin kita mungkin ajarkan skill jadi mereka bisa kuat, atau misalnya pas mereka minta kita nggak kasih, tapi pas mereka nggak minta kita kasih gitu. Dan gini loh hadir, manusia kan punya insting punya insting bertahan hidup tuh yang kuat gitu loh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami itu telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kucing aja hadirin, selama kita enggak sekep tuh kucing. Kucing kita yang suka di rumah kita misalnya, bebas aja dia. Enggak perlu lapor Pak RT kalau segala macam. Ini bebas. Itu kalau kita enggak kasih makan, kira-kira dia mati kelaparan enggak? Enggak. Dia dapat, dia cari yang lain. Itu kucing, apalagi manusia. Jadi nanti dia gimana? Loh, manusia tuh dikasih kemampuan untuk bertahan hidup tuh yang luar biasa. Kan begitu. Kita kelaparan nih hadirin, kelaparan. Di meja makan enggak ada. Di kulkas enggak ada. Di mana-mana enggak ada dalam rumah. Gitulah. Jadi meja makan enggak ada. Kulkas gak ada, lihat oven gak ada, magic gear kosong, semua gak ada, rak sepatu gak ada juga, kok gak ada apa-apa, terus handphone mati segala macam. Kira-kira kita kan bertahan di rumah itu atau kita keluar jadi tukang nasi goreng kek, martabak kek, indomie kek, kan kita kan keluar walaupun tuh jam 1 malam, kita cari yang 24 jam, kan udah lapar, udah ngelilit lapar, kita kan keluar. Jadi itu jadi nanti gimana nih? Dia kan kalau kita nggak kasih dia akan berjuang, tapi baik-baik nanti kalau dia ini lagi baru kasih lagi. Jadi jangan bantuan kita justru kontraproduktif dan merusak mental orang, itu poinnya. Tapi kita tetap support dia kalau dia mampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh keluarganya, dan juga Ustadz keluarga dan tim kajian Radio Salihin, dan juga umat muslim dimanapun berada. Izin bertanya Pak Ustadz, adakah batas minimum berapa yang kita berikan jika ingin ikut serta dalam berjihad untuk serta dalam ladang pahala untuk guru-guru kita, karena takutnya jumlah tersebut terlalu sedikit dan tidak pantas untuk guru kita. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, menjadi bagian dari perjuangan guru-guru kita atau ustaz-ustaz kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau terlalu sedikit dan tidak pantas, mau sebanyak apapun terlalu sedikit dan tidak pantas. Sebanyak apapun kita mau kasih berapa, 1 miliar itu terlalu sedikit dan tidak pantas. Oh, kurangnya 2 miliar itu terlalu sedikit dan tidak pantas. Saya mau menjadi bagian 5 miliar, 5 miliar itu terlalu sedikit dan tidak pantas. 10 miliar terlalu sedikit, tidak pantas. Ini guru-guru kita jamaah, itu kasih satu hadis aja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kasih satu hadis, ngajarin kita satu ayat, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangankan 10 miliar hadirin, kita kasih dunia aja itu aja gak pantas, karena guru-guru kita kasih jalan menuju akhirat. Jadi guru-guru kita kasih jalan menuju akhirat, terus kita membantu dengan kasih dunia, kan gak cukup, terlalu sedikit. Kalau bicara ini gak terlalu sedikit. Dunia itu laukanati dunia ta'dilu inda la janaha ba'udha ma saqat kafiran syurbatama. Kalau dunia itu senilai satu sayap nyamuk, kalau dunia itu di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang yang kufur itu Allah enggak akan berikan minum. Gitu loh. Orang yang kafir itu Allah enggak akan kasih minum. Jadi kita mau kasih berapapun, kita mau menjadi bagian musuh, itu kita sama aja kasih salah satu sayap nyamuk dan dibawa. Yang enggak cukup lah hadirin. Jadi jangan bicara nominal, tapi semampu kita. Walaupun cuma 1000 gitu, 1000. Walaupun cuma 5000, tapi bisa jadi kita datang ke guru-guru kita yang udah didik kita. Pak Ustaz, ini uang saya sekarang ini cuma ada 5000. Saya enggak punya tabungan, enggak punya 5000. Ah, ini 5000 saya kasih Pak Ustaz. Wah, itu luar biasa, hadir. Gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk maslahat yang untuk menolong agama Allah. Ah, itu. Jadi jangan bicara seberapa ya. Kalau bicara angka tuh semuanya mah sedikit, hadirin. Untuk guru-guru kita itu yang udah kasih baik banget sama kita, gak bisa kita balas. Jadi jangan pernah berpikir bisa balas jasa-jasa mereka. Dan jangan berpikir bahwa angka itu bisa menunjukkan kepantasan, gak bisa. Itulah. Kan katanya man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik maka balaslah. Mukafa itu balas yang setimpal. Jadi kalau guru kita ngajarin kita iman la ilaha illallah, yang setimpal itu kita ngajarin beliau iman juga. Bisa antum ngajarin guru-guru antum iman? Kan susah. Di antara ulama tuh apa? Di antaranya Abu Hanifah, kalau ngasih itu senilai 40 juta kalau kurs sekarang 40 juta. Itu ngasih 40 juta, minta maafnya banyak banget. Para ulama gitu, mohon maaf ya, kita baru punya segini, enggak bisa ngebales jasa-jasa antum. Makasih banyak jazakallahu khairan. Kita enggak merasa berjasa. Wong satu ayat aja lebih baik daripada dunia seisinya. Imam Nawawi ini udah kasih kita berapa hadis? Itu satu hadis aja lebih baik kepada dunia dan seisinya. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Menjadi bagian dari perjuangan beliau-beliau tersebut, itu kan membuat kita dapat pahala beliau-beliau tersebut. Rugi gitu lah. Jadi gak usah takut jumlahnya terlalu sedikit dan tidak pantas. Gitu lah. Itu hal yang perlu kita camkan. Terus juga guru-guru kita itu yang ikhlas-ikhlas, tulus-tulus, gak pernah ngeliat nominal, hadirin. Terus juga ketika mereka dikasih amanah tersebut, mereka gak gunakan untuk memperkaya diri mereka sendiri, gak digunakan untuk apa, memewahkan gaya hidup mereka sendiri. Mereka gunakan untuk mereka kasih orang lagi, cari maslahat, bantu, atau untuk perjuangan, atau untuk support, untuk menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, kan gitu, hadir. Makanya kan kalau kita mau menjadi bagian, ya selektif. Nah kalau kita ketemu sosok-sosok kayak gitu kan aman kita. Itulah. Itu yang perlu kita camkan bersama. Jadi kalau jumlahnya terlalu sedikit dan tidak pantas, emang gak ada angka yang pantas, hadirin. Gak ada angka yang banyak. Gitu loh. Gak ada sama sekali. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Karena itu bukan tentang angka, tentang ketulusan, tentang menjadi bagian, dan tentang kebersamaan. Gitu. Walaupun 100 rupiah, walaupun 500, walaupun 1000, gitulah. Walaupun 1000, gitulah. Dan kan dalam hadis kan bisa jadi yang sedikit itu lebih berat di sisi Allah dibanding yang banyak. Kalau tulus gitu. Itu tadi ada orang tuh ngasih orang gitu loh. Itu 5000. Tapi itu satu-satunya uang yang dia punya, 5000. Ada orang kasih 1 miliar. Kasih 1 miliar. Tapi 1 miliar itu cuma 1% dari fulusnya. Ya beda lah antara pahala 5000 dan 1 miliar. 5000 itu 100%. 100%. Atau saya cuma punya 7000 nih, 5000 buat Anda ya. Bayangkan 7000, 5000-nya buat kita. Sama orang punya 100M. 1M-nya disumbangin. Beda lah. Ya, jangan lihat angka. Beda. Itu ketulusannya beda. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati melindungi Ustadz, kru dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah hadis Zaid bin Khalid yang dijelaskan ini termasuk mensupport orang yang mau belajar ilmu selain ilmu agama? Selain itu, apakah kita akan dapat pahala jika kita membantu orang yang kurang soleh untuk misalnya mendapatkan pekerjaan karena dia mumpuni di bidang tersebut, dengan kita berharap kepada Allah kalau dia urusan ekonominya beres, dia akan tergugah untuk kembali kepada Allah. Jazakallahu khairan. Makasih banyak pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu. Kembali kepada Allah itu nggak ada urusan, nggak ada kaitannya dengan urusan ekonominya beres. Nggak arahnya ke arah sana. Betapa banyak urusan ekonominya jauh lebih besar dari kata beres, nggak balik ke Allah tuh. Kembali kepada Allah itu hidayah taufik, lalu hidayah irsyad, kita dakwahi, kita sentuh hatinya, kita kasih perhatian gitu. Makanya saran saya bantu, bukan agar ekonominya beres lalu dia balik. Enggak, yang ada juga banyak orang semakin bagus ekonominya lupa sama Allah. Tapi kita bantu, menunjukkan kita perhatian. Terus jangan dibantu diamin aja. Orang tuh kan kalau udah dibantu apalagi pekerjaan kan merasa hutang budi. Nah gunakan itu untuk kebaikan. Gitu, ajak dia ngaji. Terus kasih perhatian terus. Kasih perhatian, bantu. Jadi dia, iya. Jadi kalau kita ajak kajian yuk, gak bisa nolak dia. Awalnya mungkin karena gak enak. Tapi begitu terus disampaikan ilmu, insyaallah dia dapat hidayah, bismillah. Terus apakah juga mensupport orang yang belajar ilmu selain ilmu agama, ya dengan keutamaan yang berbeda-beda tentu saja. Ya bedalah belajar Al-Quran dan Sunnah dengan belajar yang lain, pahalanya jelas beda. Tapi apakah mereka menjadi bagian dalam hadis ini? Ya, bismillah, dengan syarat ilmu itu bermanfaat nantinya untuk umat, untuk maslahat, bukan sebatas memperkaya diri sendiri lalu punya gaya hidup mewah, bukan, tapi bermanfaat buat umat. Makanya iman orang-orang tersebut itu harus dipupuk juga gitu loh. Kalau bisa jangan hanya support belajar secara teknisnya aja, ajak mereka ngaji, ajak mereka belajar gitu loh. Jadi kita bukan beasiswa, tapi dengan syarat baca Quran, dengan syarat ikut kajian, dengan syarat gitu. Jadi nanti ilmunya bermanfaat dan mereka memberikan sumbangsih karya mereka untuk umat. Bukan hanya untuk diri sendiri. Dan itu pahalanya besar. Khairun ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik atau apa orang yang paling Allah cintai itu diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Itu salah satu yang paling Allah cintai. Jadi ini bukan hanya untuk ilmu agama aja, ilmu dunia juga, tapi tentu saja kadar pahalanya beda. Tapi kalau ilmu dunia itu digunakan untuk kebaikan, maslahat, kan faedah. Gini aja hadirin, ini kondisi pandemi, alhamdulillah Allah kasih taufik, kita justru bisa ngaji tiap hari, kita bisa ketemu riyadus solihin. Emangnya kita live tiap hari ini, tiap pagi ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini, emang enggak ada support system dari ilmu dunia? Kan enggak bisa. Ini kan banyak sekali di apa yang menjadi bagian dari kan ilmu-ilmu dunia. Gitulah. Kalau teman-teman kita, tim kita atau kru kita enggak menjadi bagian dari ini, ya kajian Radu Solehin gak jalan hadir setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manfaat sekali ilmu dunia itu kalau digunakan dengan benar, dan insya Allah dapat pahalanya. Lalu itu tadi, dan mereka itu ketika jadi itu jangan mikirin diri mereka sendiri, gak boleh. Mereka harus berpikir apa saham saya dalam dakwah, apa saham saya dalam ilmu, apa saham saya untuk memberikan hidayah kepada masyarakat. Seharusnya dibagian, dan udah jangan hitung-hitungan. Allah udah kasih kita skill, udah kasih kita kemampuan, dan ini pahala kita. Ini pahala kita dan berkah nanti hidup kita di dunia maupun di akhirat, karena kita punya ilmu yang bermanfaat buat banyak orang. Ini bisa disampaikan. Jadi kalau kita bisa bantu, bantu hadirin, jadi bagian dari mereka. Kan al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashundu ba'duhum ba'du. Mu'min yang satu dengan mu'min yang ibarat satu bangunan, saling mensupport satu dengan bangunan itu. Gak mungkin isinya pasir semua, itu istana pantai hadirin, istana pasir. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jadi harus ada pasir, harus ada batako, harus ada batu kali, harus ada air. Nah kita bersinergi, itu maksudnya. Gitu. Dengan mencari ridho Allah, wajah Allah, dan tidak hitung-hitungan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.